الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-11, keridhaan Allah pada 3 perkara dan kemurkaan Allah pada 3 perkara pula. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaskhatu lakum thalathan qila wa qal wa kathratu su'al," bisa juga wa kathrata, yakni huwa qila wa qala wa kathrata su'ali wa idha'atal mali. Allah subhanahu wa ta'ala murka bagi kalian terhadap 3 perkara. Qila wa qal, apa qila wa qal? Dilihat di mufradat halaman 204. Qila wa qal al-khawdu fil batini wa fi ma la ya'ni. Al-khawdu, berdalam-dalam membicarakan kebatilan dan perkara yang tidak fi ma la ya'ni, perkara yang tidak terkait dengannya, enggak ada manfaatnya, enggak ada kebutuhannya. Wa kathrata su'al, yang kedua, kathrata su'al al-ikfaru min su'alin nas. Nah, bisa bermakna al-ikfaru min su'alin nas, yakni banyak meminta kepada manusia. Ikfar min su'alin nas, banyak meminta. Ikfar, banyak soal meminta kepada manusia. Nah, wa fardhi ma lam yaqa' min al masaili wal masyakili, dan fard, yakni berikutnya, banyak bertanya. Kita ulang lagi, kathratus soal al iktsaru min soalin nas, banyak meminta kepada manusia. Baik. Terkait dengan soal, kalau memang seorang membutuhkan, terlebih membutuhkan harta, dia butuh, dia fakir, dia miskin, maka hal demikian tidak mengapa, karena memang dia butuh. Nah, dalam kondisi fakir, miskin, adapun kalau tidak, maka di situ akan mendapatkan celaan dari syariat. Yang kedua, wa fardhi ma lam yaqa', berikutnya makna yang kedua yaitu bertanya. Ya, al-iktsaru min su'al fardhi ma lam yaqa', ini banyak bertanya fard, perkara yang belum terjadi, dari permasalahan-permasalahan wal masyakil, dan perselisihan-perselisihan, muskilah-muskilah. Itu banyak bertanya sesuatu yang belum terjadi, berandai-andai. Kalau ini gimana, kalau itu bagaimana, sehingga sebagian ahli ilmu kalau ditanya satu, bagaimana kalau terjadi gini? Ya. Suatu yang sepertinya sulit terjadi, maka dia mengatakan, nanti kalau sudah terjadi, saya jawab. Nah. Qala, yang ketiga, wa idha'atu wa idha'atul mal. Idha'atul mal ihmaluhu. Idha'atul mal ihmaluhu, menelantarkannya. Wa tafritu fihi, tafrit, menelantar, menelantarkan, melalaikannya, tidak memperhatikan. Wa ta'riduhu lidhaya'i, dan melemparkannya kepada adhaya, menjadi tersia-sia. Yakni melakukan tindakan yang ta'rid, yakni melakukan tindakan terhadap harta itu sehingga harta tersebut mengalami adhaya, menjadi rusak dan semisalnya. Nah, ini perhatian Islam. Punya harta, apa bentuknya? Bisa berupa barang mati. Nah, misalnya sesuatu yang kalau kehujanan, kepanasan rusak, kalau enggak, kalau disimpan dengan baik akan awet misalnya, dia sia-siakan. Nah, dilalaikan. Atau punya hewan dan seterusnya, dilalaikan. Kita lihat penjelasan makna secara global. Al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global. Qala fi hadzal hadithi, di dalam hadith ini, isyaratun nabawiyyatun 'azimatun. Di dalam hadith ini terdapat isyarat-isyarat Nabi yang agung. Nah, terdapat isyarat-isyarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Fa awwaluha, yang pertama, al-hathu 'ala at-tauhid al-khalis. Al-hath, dorongan untuk bertauhid yang murni. Nah, dorongan untuk bertauhid yang murni. Kenapa demikian? Karena diposisikan pada perkara yang pertama kali. Naam. Ya Allah lakum an ta'buduhu. Bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Di sini menunjukkan kata ibadah identik dengan kata tauhid. Seseorang tidaklah dikatakan beribadah dengan benar kecuali dengan tauhid. Kenapa demikian? Ya, orang yang beribadah, kaum musyrikin beribadah. Beribadah kepada Allah, pada sebagian ibadahnya dia lakukan di situ kesyirikan, tidak terwujud tauhid. Nah, tidak terwujud tauhid. Ibadah yang benar yang terima hanyalah tauhid. Dorongan untuk bertauhid yang murni. Qala wal qiyam bi a'zami huquqillah. Demikian pula dorongan untuk al-qiyam, menjalankan. Menjalankan hak-hak Allah yang paling besar. Ya, menjalankan hak-hak Allah yang paling besar. Kenapa? Sekali lagi, karena diposisikan pada poin yang pertama. Qala wa a'zamu wajibati al-islam, dan bisa juga yakni wal qiyam bi a'zami huquqillah wa a'zami wajibatil islam, juga bisa yakni dia menegakkan hak-hak Allah yang paling besar dan hak atau kewajiban-kewajiban agama Islam yang paling agung. Nah, bisa demikian. Dan ini diatafkan dengan hukukullah. Atau jumlah baru, wa a'zam wajibati al-Islam wa huwa. Nah, itu. Maknanya insyaAllah saling terkait. Ya. Hak Allah yang paling besar ya termasuk di dalamnya hak dalam agama Islam. Namun kalau kita baca yang pertama, wa a'zami, yakni wal qiyami bi a'zami huquqillah wa a'zami wajibatil Islam. Jadi dorongan untuk bertauhid yang murni, kemudian dorongan untuk menegakkan hak-hak Allah yang paling besar. Yang ketiga adalah menegakkan atau menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam yang paling agung. Jadi tiga hal. Tauhid, hak Allah, kemudian kewajiban dalam beragama Islam. Wa huwa ifradullah wahdahu bil ibadati. Yaitu, yakni a'zam al-wajibat, kewajiban yang paling agung adalah ifradullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama maknanya, yaitu hak Allah yang paling agung. Ya. Juga sama dengan 10 tauhid al-khalis. Yaitu ifradullah wahdahu bil ibadati. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam beribadah. Kenapa di sini hanya disebutkan masalah ibadah? Padahal tauhid ada rububiyah, ya uluhiyah, asma dan sifat. Tauhid terkait dengan af'alullah, sifatullah, mencakup rububiyah, asma dan sifat. Allah menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta. Allah memiliki nama-nama, ya, yang paling bagus, sifat-sifat yang paling mulia yang paling tinggi. Yang kedua, tauhid ibadah, ya, tauhid ibadah, af'al ibad, perbuatan hamba. Kenapa kok ditekankan di sini tauhid adalah ifradullahi wahdahu bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan, ya. Kenapa ditekankan poin ini? Ya. Yang dua enggak disebutkan karena ini adalah inti sarinya tauhid. Satu. Ya. Semuanya enggak cukup seseorang mengaku tauhid rububiyah bagi Allah, asma sifat bagi Allah, namun enggak beribadah kepada Allah. Jadi pokok. Yang kedua, ini juga tauhid al-ibadah ini, peribadatan hanya kepada Allah, ini yang menjadi inti sari dakwah para nabi dan rasul. Kenapa terjadi peperangan? Terjadi ya permusuhan antara para nabi dan umatnya, ya karena ibadah. Mereka beribadah kepada selain Allah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Juga demikian, berikutnya Al-Quranul Karim, kitab-kitab yang turun juga menegaskan permasalahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini bukan berarti ya seseorang ya bertauhid atau tidak menjalankan dua jenis tauhid yang lain. Rububiyah, asma dan sifat. Nah, bahkan itu juga penting, poin penting. Nah, sangat terkait. Yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan allati hiya al-ghayatu min khalqil jinni wal insi. Di mana ibadah itu adalah al-ghayah. Ya, ibadah merupakan ghayah, puncak dari penciptaan jin dan manusia. Puncak hikmah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Qala ta'ala, Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ibtiadu 'anisyirki. Masih terkait dengan poin pertama. Tauhid, menjalankan hak-hak Allah, menjalankan kewajiban dalam agama Islam, ini belum cukup. Belum cukup, harus dibarengi dengan yang kedua. Apa itu al-ibtiadu, menjauhi kesyirikan fi ibadatin, di dalam beribadah kepada Allah. Nah, sehingga poin pertama ini sangat ditekankan. Mungkin ingat dalam pembahasan qawaid al-arba, ya. Dalam qawaid arba di awal-awal pembahasan demikian disebutkan salat dikatakan salat yang benar kecuali harus bersuci. Ya, bersuci dari hadas. Kalau orang sholat kemudian berhadas, maka sholatnya menjadi apa? Batal. Ya. Supaya faham. Demikian pula tauhid, ibadah. Ibadah tidaklah sah kecuali dengan membersihkan diri dari ya, kotoran-kotoran, kesyirikan-kesyirikan, dan semisalnya. Sehingga ibadahnya itu sah. Kalau satu ibadah tercampuri dengan kesyirikan, ya, pembatal tersebut, maka ibadah itu menjadi rusak, batal. Nah. Baik. Qala hafizahullah al-ibti'adu 'anisyirki fi 'ibadati, menjauhi kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah. Sekali lagi sama dengan di atas. Bukan berarti boleh syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat. Nah, namun kenapa disebutkan hal ini? Karena menjadi pokok intisarinya. Ya, selain dua itu juga penting. Wajib, harus menjauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Fala yushriku al-abdu billahi ahadan min khalqih. Maka ya, seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Fala yushriku al-abdu billahi ahadan, tidak boleh. Ahadan di sini umum. Tidak boleh bagi seorang hamba, fala la nafiya yushriku, fala yushriku, seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dengan ahadan min khalqihi, seorang pun dari makhluknya. Umum mencakup siapa? Para nabi, para malaikat, para wali, ya, lebih-lebih yang lainnya jamadat, benda-benda mati, batu, pohon, dan seterusnya. Tidak boleh. Fayaja'aluhu niddan lillahi. Kemudian dia jadikan sekutu tadi, ahadan tadi. Kemudian dia jadikan selain Allah sebagai niddan, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal, fi du'ain, dalam doa. Tidak boleh. Terjadi apa tidak terjadi? Bagiannya di malam hari, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lainnya, dia mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kuburannya. Ya. Wala istighatsatin. Yani fayaj'aluhu niddan lillahi fi du'ain. Tidak boleh menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah doa. Demikian juga al-istighatsah. Istighatsah talabul ghaits. Meminta supaya diselamatkan dari mara bahaya. Mara bahaya yang menimpa. Ya. Terjadi misalnya angin topan. Berteriak-teriak. Memanggil-manggil wali fulan. Istighatsah. Memanggil-manggil jin. Ya. Dan seterusnya. Wala zabhin. Tidak boleh pula dalam hal zabh, penyembelihan. Menyembelih untuk katanya ya penjaga desa untuk jin. Baik. Ataupun bentuk-bentuk peribadatan yang lain, sembelian yang lainnya, menyembelih untuk apa? Nyirara kidul. Nah, hasil persembahan, persembahan kepala kerbau. Nah, contoh. Wala nazrin, tidak boleh pula bernazar. Bernazar, nazarnya tidak kepada Allah. Saya bernazar, inni nazartu lirrahman. Saya bernazar untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Karena Allah adalah sesembahannya. Allah yang dia agungkan. Nah, ada sebagian manusia bernazar untuk selain Allah, untuk badawi, untuk wali fulan, untuk jin, ini dan itu. Kenapa bernazar kepada selain Allah? Karena dia mengagungkan. Ya, ini walinya punya posisi tinggi, kedudukan tinggi. Akhirnya dia jadikan sebagai tujuan nazar. Bernazar. Apakah nazar mutlak misalnya? Nazar untuk berbuat kebaikan? Ataukah nazar karena ingin mendapatkan sesuatu? Kalau saya sembuh, misalnya dia mengatakan, saya bernazar untuk wali fulan, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah 100 ribu misalnya. Sedekah 100 ribu, namun menjadi kesyirikan, kenapa? Karena nazar tadi, untuk selain Allah. Wala roja'in, tidak pula roja' harapan. Berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khawfin, tidak pula takut. Fala takhafuhum wa khawfun in kuntum mu'minin. Takut terhadap jin. Takut terhadap wali yang sudah mati. Takut terhadap ini dan itu. Takut. Ya. Wala tawakkulin, tidak pula tawakal. Tawakal kepada selain Allah. Ini juga penting perkara ini. Penting untuk diperhatikan. Ya. Tawakal menyandarkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi sebagai manusia menyandarkan urusannya. Misalnya masalah rizki. Ma'isyah. Sebagiannya menyandarkan penuh kepada hartanya. Saya punya harta banyak. Jadi bersandarnya kepada harta. Atau kepada kecerdasannya. Atau kepada anak buahnya. Atau kepada orang tuanya. Atau kepada yang lainnya. Bukan kepada Allah. Ini harus terus diluruskan. Bahasanya semua itu. Usaha, jerih payah. Kemudian trik-trik. Harta dan semisal itu sekedar sebab. Semuanya yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang penting, ibadah qalbu. Ya, kadang manusia melalaikan. Oleh karena itu Allah jadikan di sini poin yang pertama, ya Allah lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kenapa? Karena pentingnya perkara ini. Kalau perkara ini rusak, yang lainnya jadi rusak. Jadi hancur. Nah. Qala li anna hadhihi al-umura haqqun khasun billah. Karena perkara-perkara ini adalah hak Allah. Naam. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diposisikan paling pertama, ya. La yarda an yusyarikahu fiha. Bisa juga la yarda an yusyarikahu fiha malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha, ya. Seorang malaikat pun yang didekatkan itu bersekutu dengan Allah fiha. Yani fiha fi al-ibadat. Dalam ibadah-ibadah itu. Allah enggak ridho. Ya. Kalau malaikat itu bersekutu di situ, Nabi juga bersekutu. Kenapa bersekutu? Karena ada yang menjadikan mereka menjadi sekutu. Ya. Allah enggak ridho terhadap semua itu. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah enggak ridho. Sehingga Allah murka kepada mereka. Sehingga karena hal ini Allah jadikan poin yang pertama beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Baik. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, tsaniha al-i'tisam bihamdillah. Yang kedua adalah al-i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah. وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَمَا حَوَتْهُ تَعَالِيمُ الرَّسُولِ مِنْ أَقَاعِدَ وَعِبَادَاتٍ وَأَخْلَاقٍ وَمُعَامَلَاتٍ. Berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Yaitu مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ, syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma, sesuatu. Ini syariat. Segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa apa? Min kitab Al-Quran, sunnah, wama hawadhu, dan segala sesuatu yang dicakup. Wama hawadhu, segala sesuatu yang dicakup oleh ta'alimi ar-rasul, pengajaran-pengajaran Rasul, pendidikan-pendidikan dari Rasulullah berupa akidah-akidah, ibadah, akhlak, muamalat. Ini masuk dalam firman Allah Ta'ala apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Semua permasalahan agama, Quran, sunnah, masalah akidah, muamalah, ya, ibadah, akhlak, adab, manhaj, semuanya masuk. Berpegang teguh dengan dari Allah, berpegang dengan Islam. Fala yasa'u musliman, tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim. Wala fardan min afradil muslimin, tidak pula seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Wala ta'ifatan, tidak pula satu kelompok min ta'ifil muslimin, dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Wala mujtama'an, tidak pula masyarakat, satu masyarakat min mujtama'atil islaminya, dari mujtama' masyarakat-masyarakat Islam. Wala hakiman wala mahkuman, tidak boleh pula hakim pemerintah, wala mahkum yang dihukumi masyarakat, rakyat. Al-khuruju an syai'in min usul al-islami aw furu'ihi, tidak boleh bagi mereka semuanya umat untuk al-khuruj, keluar dari satu pun dari prinsip-prinsip Islam dan cabang-cabangnya. Ini intinya. Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau ada mengatakan boleh, ya, keluar boleh. Kenapa? Karena masyarakat itu syariat saya hakikat misalnya. Jadi enggak usah sholat, enggak usah ini dan itu, ya. Kenapa? Karena sudah mencapai derajat hakikat ma'rifat. Nah. Itu kekufuran. Sehingga disebutkan, dimasukkan dalam apa? Nawaqid al-Islam. Nah, al-khuruj tidak dibenarkan, tidak diizinkan bagi seorang pun untuk khuruj, keluar dari sedikit pun dalam masalah usul dan furu' dalam Islam. Semuanya masuk, harus tunduk. Bal yajibu 'alal jami', bahkan wajib bagi semuanya, al-imanu wal-iltizamu al-kamilu, beriman dan berpegang teguh dengan sempurna, bikulli ma ja'a bihi khatimu, bisa khatam juga, khatamu al-anbiya'i wa sayyidul mursalin, wajib baginya untuk beriman, berpegang dengan sempurna dengan apa yang dibawa oleh khatam al-anbiya', penutup para nabi, Sayyid al-Mursalin, pimpinan para Rasul, wa taqdimuhu ala kulli qawlin wa hadiyin, dan mengedepankan Nabi SAW dari setiap ucapan dan petunjuk. Naam. Wallahu'alam. Ini poin yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah SWT.